Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 150. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab ketiga. Lanjutan dari sebelumnya. Dan adalah Sofiyah mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari yang penghabisan dari bulan Ramadan. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, barang siapa menempatkan dirinya pada tempat yang menimbulkan sangkaan tidak baik atau tuhmah, maka janganlah ia mencela orang yang menyangka jahat kepadanya. Sayyidina Umar radhiyallahu an lalu pada suatu jalan tiba-tiba melihat seorang laki-laki bercakap-cakap dengan seorang wanita di tengah jalan. Maka dipukulnya laki-laki itu dengan cemeti. Maka laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wanita ini adalah istriku." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Mengapa tidak engkau bercakap-cakap pada tempat yang tidak dilihat engkau oleh seorang manusia? Setengah dari hak muslim ialah bahwa mengusahakan pertolongan untuk tiap-tiap orang muslim yang memerlukan pada orang yang mempunyai kedudukan dan berusaha memenuhi hajat maksud orang itu menurut kesanggupannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku didatangi orang dan dimintainya pada aku, dan diminta hajat keperluan padaku, dan engkau berada di sisiku, maka berilah syafaat atau pertolongan, supaya kamu dibalas di sisiku, supaya kamu dibalas dengan pahala, dan Allah menunaikan pada tangan nabinya apa yang disukainya." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Musa. Muawiyah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Berilah syafaat atau pertolongan kepadaku, niscaya kamu diberi pahala. Sesungguhnya aku menghendaki sesuatu hal, dan hal itu aku kemudiankan, supaya kamu dapat memberi syafaat kepadaku, lalu kamu dibalaskan dengan pahala.'" Diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i dari Muawiyah. Nabi SAW bersabda, "Tiadalah sedekah yang lebih utama daripada sekedar lidah." Lalu orang menanyakan yang demikian kepada Nabi SAW, "Bagaimanakah yang demikian itu?" Nabi SAW menjawab, "Yaitu syafaat atau pertolongan, di mana dengan syafaat itu terpeliharalah daripada menumpahkan darah, dan dengan syafaat itu terbawalah manfaat kepada orang lain, dan tertolaklah dengan syafaat itu hal-hal yang tidak disukai dari orang lain." Diriwayatkan Al-Karasi dan At-Tabarani dari Samrah. Diriwayatkan Akramah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa suami Burairah adalah seorang budak bernama Mughith. "Seakan-akan aku melihat dia di belakang istrinya menangis dan air matanya mengalir berjatuhan di atas janggutnya." Lalu Nabi SAW bertanya kepada Abbas, "Tidakkah kamu heran betapa hebatnya kecintaan Mughith kepada Burairah, dan betapa hebatnya kebencian Burairah kepada Mughith?" Maka Nabi SAW bersabda kepada Burairah, "Kalaulah engkau kembali bercakap-cakap dengan dia, maka sesungguhnya dia adalah bapak anak engkau." Burairah menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menyuruh aku, maka akan aku kerjakan." Nabi SAW menjawab, Tidak, aku hanya memberi syafaat atau pertolongan. Diriwayatkan Bukhari. Setengah dari hak muslim ialah tiap-tiap muslim itu memberi salam sesamanya sebelum berkata-kata dan berjabat tangan ketika memberi salam itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memulai bercakap-cakap sebelum memberi salam, maka janganlah kamu menjawab percakapannya sehingga ia memulai dengan memberi salam. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Na'im. Berkata setengah mereka, aku masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak memberi salam dan tidak meminta izin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah. Lalu katakan, assalamualaikum, dan masuklah. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Kaidah bin Al-Hambal. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu masuk ke rumahmu, maka berilah salam kepada penghuninya. Sesungguhnya apabila seorang kamu itu memberi salam, maka setan itu tidak akan masuk ke rumahnya. Diriwayatkan Al-Kharidi dari Jabir. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku melakukan pengkhidmatan atau menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun lamanya. Maka beliau bersabda kepadaku, hai Anas, katakanlah, ratakanlah wudhumu, niscaya bertambah umurmu. Berilah salam kepada orang yang engkau jumpai dari umatku, niscaya bertambahlah kebajikanmu. Dan apabila engkau masuk ke tempatmu, maka berilah salam kepada keluargamu, niscaya banyaklah kebajikan rumah tanggamu. Diriwayatkan Al-Kharidi dan Al-Baihaqi. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bertemulah dua orang mukmin lalu berjabat tangan, niscaya dibagikan di antara keduanya 70 ampunan. 69 adalah kepada yang terbaik menyambut daripada keduanya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya, apabila ada orang memberi hormat atau salam kepada kamu, balaslah hormat atau salamnya dengan cara yang lebih baik, atau balas penghormatan itu serupa dengan penghormatannya. Surat An-Nisa ayat 86. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diriku di dalam tangan kekuasaannya, kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan kamu tidak beriman sehingga berkasih-kasihan. Apakah tidak aku tunjukkan kamu kepada perbuatan? Di mana apabila kamu kerjakan perbuatan itu, niscaya kamu berkasih-kasihan. Para sahabat itu menjawab, belum, wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kembangkanlah memberi salam di antara kamu. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, apabila muslim memberi salam kepada muslim, lalu salam itu dibalas, maka berdoalah malaikat kepadanya 70 kali. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat itu merasa heran dari muslim yang lalu pada tempat muslim dan tidak memberi salam kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Apabila seorang dari orang banyak memberi salam, maka memadailah salam itu dari mereka itu semuanya. Diriwayatkan Malik dalam kitab Al-Muwatta. Qatadah berkata, penghormatan dari umat sebelum kamu ialah sujud. Maka Allah Ta'ala menganugerahkan kepada umat ini mengucapkan salam. Dan itu adalah penghormatan atau tahiyah penghuni surga. Abu Muslim Al-Khawlani lalu pada suatu kaum, maka beliau tiada memberi salam kepada mereka dan berkata, tiadalah yang mencegahku kepada memberi salam itu, kecuali aku takut bahwa mereka itu tiada akan membalasnya. Maka mereka akan dikutuk oleh malaikat. Berjabat tangan juga sunat bersama memberi salam. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu 10 kebaikan. Kemudian datang orang lain seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu 20 kebajikan. Kemudian datang orang lain lagi seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu 30 kebajikan. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Imran bin Husain. Adalah Anas radhiyallahu an lalu pada tempat anak-anak, maka ia memberi salam kepada mereka. Dan ia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berbuat yang demikian. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Abdul Hamid bin Bahram meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari lalu dalam masjid dan sejumlah orang sedang duduk-duduk. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya memberi salam. Dan Abdul Hamid mengisyaratkan dengan tangannya meniru yang demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu memulai memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Dan apabila kamu bertemu dengan seseorang mereka di jalan, maka desaklah dia ke tempat yang sempit." Diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu berjabat tangan dengan kafir zimmi atau orang kafir yang bernaung di bawah pemerintahan Islam. Dan janganlah kamu memulai memberi salam kepada mereka. Apabila kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka desakkanlah mereka itu ke jalan yang tersempit." Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa sejumlah orang Yahudi masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Yahudi itu mengucapkan assalamu alaik. Assalamu alaik artinya yang beracun atas kamu. Kata-kata asam berdekatan benar dengan kata-kata assalam secara tanpa terjemah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaikum." Atas kamu juga. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lalu aku menjawab, "Bal alaikumussalam wal laknah." Artinya tetapi juga atasmu dan yang beracun dan kutukan, catatan penerjemah. Maka sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kasih sayang pada tiap-tiap sesuatu." Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Tidakkah engkau mendengar apa kata mereka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Aku telah mengatakan alaikum, atas kamu juga." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, dan yang kecil kepada yang besar." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menyerupai Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya salam Yahudi dengan isyarat dengan anak jari, dan salam Nasrani dengan isyarat dengan tapak tangan. Kata Abu Isa, isnad hadis ini lemah atau do'if. Dirawikan At-Tirmidzi dari Amr bin Su'aib. Nabi SAW bersabda, apabila sampai seorang kamu kepada suatu majelis, hendaklah memberi salam. Kalau bermaksud duduk, maka duduklah. Kemudian apabila bangun, maka hendaklah memberi salam. Tidaklah yang pertama itu lebih utama daripada yang penghabisan. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berjumpa dua orang mukmin lalu berjabat tangan, niscaya dibagikan di antara keduanya 70 ampunan. 69 adalah bagi yang terbaik menyambut daripada keduanya. Diriwayatkan Al-Haraiti dan At-Tabarani dari Abu Hurairah. Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berjumpa dua orang muslim dan masing-masing memberi salam kepada temannya dan berjabat tangan, niscaya diturunkan di antara keduanya 100 rahmat. Bagi yang memulai 90 dan bagi yang berjabat tangan 10. Diriwayatkan Al-Bazzar dan Al-Kharaiti serta Al-Bayhaqi. Al-Hasan berkata, berjabat tangan itu menambahkan kasih sayang. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesempurnaan penghormatan atau tahiyah kamu di antara kamu ialah berjabat tangan. Diriwayatkan Al-Haraiti dan Abi Amamah. Dan tiada mengapa mengkucup dengan mulut akan tangan orang yang dimuliakan pada agama untuk memperoleh barokah atau keberkatan dan penghormatan kepadanya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang mengatakan, kami telah mengkucup dengan mulut akan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'ab bin Malik yang menerangkan, tatkala diterima taubatku, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengkucup tangannya. Diriwayatkan Abi Bakar bin Al-Mukri. Diriwayatkan bahwa seorang Arab desa berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah kepadaku untuk mengkucup kepalamu dan tanganmu. Arab desa itu menerangkan seterusnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepadanya. Lalu dilaksanakan. Diriwayatkan Al-Hakim dari Buraidah. Abu Ubaidah radhiyallahu an berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu berjabat tangan dengan dia dan mengkucup tangannya dan keduanya menangis terharu. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an yang menerangkan bahwa ia memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau waktu itu sedang mengambil wudu. Maka tidak membalasnya sehingga beliau selesai daripada berwudu. Lalu membalas salam Al-Bara' itu dan mengulurkan tangannya kepada Al-Bara' dengan berjabat tangan dengan dia. Maka Al-Bara' bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat seperti ini selain budi pekerti orang-orang azam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya dua orang muslim apabila berjumpa lalu berjabat tangan, niscaya berguguranlah dosa keduanya. Diriwayatkan Al-Haraiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki lalu pada satu kaum, lalu memberi salam kepada mereka, dan kaum itu membalas salamnya, niscaya bagi laki-laki itu kelebihan derajat di atas kaum itu, karena ia mengingatkan mereka kepada memberi salam. Dan jikalau kaum itu tiada membalas salamnya, niscaya kembali kepada laki-laki itu penuh kebajikan dari mereka dan yang lebih baik. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan yang lebih utama. Diriwayatkan Al-Kharaiti dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Membungkuk ketika memberi salam itu dilarang. Anas radhiyallahu an berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, adakah sebagian kami membungkuk kepada sebagian yang lain? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Anas radhiyallahu an bertanya pula, atau mencium tangan sebagian kami kepada sebagian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Anas radhiyallahu an bertanya lagi, atau berjabat tangan sebagian kami kepada sebagian? Nabi menjawab, ya. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Kemudian merangkul atau berpeluk-peluk leher dan mencium tangan telah tersebut pada hadis ketika datang kembali dari perjalanan. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, tiap aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berjabat tangan dengan aku. Dan pada suatu hari beliau mencari aku, tetapi aku tidak ada di rumah. Tatkala diberitahukan kepadaku, lalu aku datang kepadanya dan beliau di atas tempat tidur. Maka beliau merangkul aku. Adalah yang demikian itu sangat baik. Sangat baik. Diriwayatkan Abu Dawud. Menyongsong kendaraan dalam penghormatan kepada ulama telah ada pada asar. Ibnu Abbas berbuat yang demikian itu dengan kendaraan Zaid bin Thabit. Umar menyongsong kendaraan Zaid sehingga beliau mengangkatkan seraya berkata, begini perbuatan dengan Zaid dan sahabat-sahabat Zaid. Berdiri untuk menyambut kedatangan seseorang itu makruh atas dasar membesarkan. Dan tidak makruh atas dasar memuliakan. Anas berkata, tiada seorang pun yang lebih kami cintai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka apabila melihatnya, tiada berdiri karena mereka mengetahui kebenciannya akan perbuatan yang demikian. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada suatu kali, apabila kamu melihat aku, maka janganlah berdiri seperti yang diperbuat oleh orang-orang azam. Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abi Amamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merasa gembira oleh penghormatan orang-orang kepadanya dengan berdiri, maka ia menyediakan tempat duduknya dari api neraka. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang membangunkan orang lain daripada tempat duduknya, kemudian ia duduk pada tempat duduk itu. Tetapi berluas-luaslah dan berlapang-lapanglah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Mereka menjaga yang demikian karena larangan yang tersebut ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila orang ramai itu mengambil tempat duduk mereka, maka jikalau seorang mengambil temannya, lalu diluaskannya untuk temannya itu, maka hendaklah diperbuatkannya yang demikian. Sesungguhnya itu adalah kemuliaan, di mana ia dimuliakan yang demikian oleh temannya. Jikalau tidak diluaskannya tempat duduknya untuk itu, maka hendaklah ia melihat kepada tempat duduk yang lebih lapang yang diperolehnya. Lalu duduklah ia pada tempat duduk itu. Diriwayatkan Al-Baghawi dari Ibnu Saibah. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki memberi salam kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sedang buang air kecil. Maka beliau tidak menjawab salam itu. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar. Maka makruhlah memberi salam kepada orang yang sedang buang air atau berkodo hajat. Dan makruh mengucapkan pada permulaan salam alaika salam. Karena ada seorang laki-laki yang mengucapkan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda bahwa alaika salam itu adalah salam atau tahiyah kepada orang mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu 3 kali. Kemudian beliau bersabda, apabila salah seorang kamu bertemu dengan seorang temannya, maka hendaklah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ibnu Jarrah Al-Huzaimi. Disunahkan bagi orang yang masuk apabila telah memberi salam dan tidak memperoleh tempat duduk supaya tidak pergi. Tetapi duduklah di belakang shaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid. Tiba-tiba datang menghadap 3 orang. Lalu 2 orang datang menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang seorang mendapat tempat terluang. Maka duduklah ia pada tempat itu. Dan yang kedua lalu duduk di belakang orang banyak. Adapun orang ketiga lalu membelakang dan terus pergi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah siap dari salat, maka bertanya, "Adakah tidak aku terangkan kepadamu tentang orang tiga?" Adapun yang seorang, maka ia mengambil tempat pada jalan Allah, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Adapun yang kedua, maka ia merasa malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga, ia berpaling meninggalkan, maka Allah pun berpaling meninggalkannya. Dirawikan Bukhari dan Muslim dari Abi Waqid Al-Laisi. Nabi SAW bersabda, tiadalah dari 2 orang Muslim yang bertemu lalu bersalam-salaman, melainkan diampunkan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Al-Bara' bin Azib. Ummu Hani memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah ini?" Lalu ada yang menjawab, "Ummu Hani." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung, "Selamat datang kepada Ummu Hani." Diriwayatkan Muslim dari Ummu Hani. Setengah dari hak Muslim ialah bahwa menjaga kehormatan jiwa dan harta saudaranya Muslim daripada kezaliman orang lain, menurut kesanggupannya. Menolak bahaya yang mendatang kepadanya, mempertahankan dan menolongnya, karena yang demikian itu adalah wajib atas seorang Muslim menurut kehendak persaudaraan Islam. Abu Darda meriwayatkan bahwa seorang laki-laki memperoleh kata-kata yang tidak baik dari seorang laki-laki di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang laki-laki lain menolak tuduhan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menolak atau membantah dari hal kehormatan saudaranya, niscaya yang demikian itu menjadi dinding atau hijab baginya dari neraka. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, tidaklah dari seorang manusia Muslim yang menolak dari hal kehormatan saudaranya, melainkan dia berhak pada Allah, bahwa Allah menolak neraka Jahannam daripadanya pada hari kiamat. Diriwayatkan Ahmad dari Amak binti Yazid.